Baik. Kita lanjutkan bab it'amut ta'am minal Islam. Bab it'amut ta'am minal Islam, bahwa memberi makanan termasuk bagian daripada Islam. Ya. Dan al-Islam seperti hadis Jibril, nampak di situ terkait dengan amal-amal zahirah. Ya, haji, salat. Nah, termasuk it'amut ta'am min khisalil Islam. Termasuk dari bagian-bagian amalan Islam. Qala al-Bukhari rahimahullah. Ya, siapa yang belum tahu namanya Al-Bukhari? Siapa yang belum tahu? Sudah tahu semua ya? Alhamdulillah. Kalau sudah tahu semua, nah, gilirannya ceritanya. Fikri Muhammad, kunyahnya Abu Abdullah. Nah, قال البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد عمر بن خالد ini gurunya Imam Al-Bukhari, namanya Amr ibn Khalid ibn Farrukh At-Tamimi. Amr ibn Khalid ibn Farrukh At-Tamimi, apa derajatnya? Thiqatun, derajatnya thiqatun. Akhrajalahu Al-Bukhari wa Ibn Majah. Akhrajalahu Al-Bukhari wa Ibn Majah. Al-Bukhari, ramznya kha. Ya, Ibn Majah apa kodenya, ramz isan. Nah, qaf. Al-Bukhari huruf qaf. Apa? Ibn Majah huruf qaf. Thiqatun akhraja Al-Bukhari wa Ibn Majah. Ya, sehingga kalau antum cari Amr bin Khalid di kitab Sunan Nasa'i, akan antum dapatkan apa enggak? Hafif. Hah? Tidak. Kenapa? Karena Nasa'i enggak meriwayatkan dari beliau. Yang meriwayatkan dari beliau adalah Al-Bukhari dan Ibn Majah saja. Qala haddatsana Al-Laits. Al-Laits. Siapa Al-Laits? Mungkin ada yang tahu. Umar. Al-Laits bin Sa'd. Sudah? Naam. Pernah lewat ini Al-Laits bin Sa'd? Nah, nomor nomor 2 atau nomor 3? Hah? Pernah kita lewati nomor 3 ya, hadis nomor 3. Al-Laits bin Sa'd Al-Fahmi Al-Misri. Al-Laits bin Sa'd Al-Fahmi Al-Misri. Ya, thiqatun. Thiqatun faqihun. Imamun masyhur. Ya, beliau termasuk imam masyhur sezaman dengan Imam Malik rahimahullah. Bahkan sebagian ulama mengatakan Al-Laits afqah min Malik. Sebagian ulama mengatakan Al-Laits afqah min Malik. Imam Al-Laits lebih faqih daripada Malik. Sebagian ulama mengatakan begitu. Namun beliau tidak punya atba', sehingga tidak ada mazhab Laitsi. Adanya mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i. Mazhab Laitsi tidak ada, karena pengikutnya sedikit dan tidak menulis apa pendapat-pendapat beliau, membukukan, tidak. Ya, sehingga tidak ada mazhab Laitsi. Pendapat-pendapat beliau tetap ada di buku-buku, tapi terpencar-pencar, ya, dinukilkan di sebagian buku fikih, ya, wa hadza qaulu Lais misalnya, dan seterusnya. Tapi yang buku khusus tidak, sehingga tidak zaman-zaman berikutnya tidak ada yang mengikuti mazhab beliau secara khusus. Al-Lais an Yazid an Abil Khair. An Yazid an Abil Khair. Yazid. Yazid ini terlewatkan ini. Ya, saya belum lihat. Mungkin Yazid bin Harun atau Yazid bin siapa. Baik, kita lewati dulu. An Abil Khairi. An Abil Khair. Abul Khair. Marsad bin Abdullah Al-Yazani Al-Nusri. Namanya Marsad Abul Khair kunya, ya. Namanya Marsad bin Abdullah Al-Yazani. Marsad bin Abdullah Al-Yazani Al-Misri. Thiqatun Thiqatun faqih. Thiqatun faqih. أخرج له الجماعة. أخرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم صحابي جليل أحد العبادلة من الصحابة. salah satu dari العبادلة من الصحابة. نعم. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم bahwa seseorang bertanya kepada Nabi صلى الله عليه وسلم bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير. Islam yang bagaimana yang paling bagus, yakni amalan Islam yang apa yang paling bagus. Qal, beliau menjawab, tut'imut ta'am, kamu beri makanan kepada orang lain. Wa taqra'us salam, kamu mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang sudah kamu kenal dan kepada orang yang belum kamu kenal. Tud'imu ta'am, kamu beri makan orang lain. Wa taqra'us salam, kamu ucapkan salam ala man arafta, kepada orang yang telah kamu ketahui, kamu kenal. Wa man lam ta'rif, dan kepada orang yang belum kamu kenal. Nah, baik, jadi ini termasuk dari amalan-amalan Islam, memberi makan ke orang lain, ya, tidak bakhil ketika kita punya sesuatu, tidak bakhil ketika kita punya sesuatu, memberi temannya, memberi tetangganya, apalagi memberi saudaranya, punya keutamaan yang lebih memberi saudara. Naam. Baik. Kemudian mengucapkan salam kepada yang dikenal dan yang belum dikenal. Sebagian orang kita kenal, kita ucapkan salam biasa. Tapi terkadang yang belum kenal, kita kadang enggan untuk mengucapkan salam. Nah, makanya di sini kalau begitu mengucapkan salam juga kepada yang belum kita kenal, yang jelas dia Muslim. Ya, dan kita mungkin mengetahui dengan keumuman masyarakat di sini Muslimin, maka insya Allah al-ghalib kemungkinan besar dia Muslim. Tapi kalau banyak di suatu tempat yang bukan Muslimin, ya kita mungkin tidak memulai begitu saja memberikan salam. Begitu pula ketika kita memang sulit membedakan antara Muslim dengan yang lain, maka kita mungkin tidak langsung memberi salam. Ya, wallahu a'lam. Adapun yang kita ketahui Muslim, kita kenal atau tidak, maka kita berikan salam kepadanya. Nah, ada pertanyaan dari seorang sahabat, ayul islami khair. Hari sebelumnya pertanyaan apa? Ayul islami afdal. Yani secara makna sama saja artinya. Ya, tapi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda. Ya. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda. Nah, di sini sering kita dapati hadis yang semacam ini. Di kesempatan yang lain mungkin Nabi ditanya juga dan jawabannya berbeda lagi. Nah, ulama menyebutkan bahwa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sesuai dengan apa? Al-mukhatab. Sesuai dengan lawan bicara. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menekankan hal tertentu pada sahabat yang bertanya. Ya. Sehingga terkadang jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam berbeda dan semuanya adalah jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang salah walaupun pertanyaannya sama. Ayul islami afdal. Jawabannya man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Pertanyaan kedua, ayul islami khair. Jawabannya tut'imu ta'am wa taqra'u salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Naam. Baik, jadi ini tergantung penanya. Jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam tergantung penanya. Baik, soal. Al-an ana as'alukum. As'alukum su'alan. Nah. Sahabat Muhammad belakang imam. Tut'imu ta'am. Ha'rif. I'rab. Tut'imu ta'am. Apa tut'imu Arabnya? Tut'imu. Mukhlis. Yang keras. Hatta yasma ikhwanukum. Benar. Tut'imu. Atau mau pakai mic? Tidak. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Dimana? Litajarrudihi 'anil nawasib wal jawazib. Ma 'alamatu raf'ihi dhammatun zahirah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Sahih. Ahsan. At-ta'ama. Nah, untuk yang baru belajar, untuk belajar benamij Sudah belajar nahwu belum? Antum. Sudah. At-ta'ama apa? Maf'ulun bihi. Ya sudah. Terus mansubun. Wa sudah. Ya, wa 'alamatun nasbihi. Ya, lanjutkan Yasir. Naam, wa 'alamatun nasbihi fathatun zahira, karena ismun mufrad. Ahsanta. Naam. Taqra'u salam. Ini rahmat. Ta'rif. Fi'lan mudhari'un marfu'. Wa sudah. Marfu'un kenapa marfu'? Litajarrudihi. Anin nawasib. Wa naim. Litajarrudihi. Litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Karena tidak ada yang menasabkan, karena tidak ada yang menjazmkan, maka dia marfu'. Terus wa fa'iluhu wujuban aw jawazan. Ya, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban. Ya. Yang taqra'u, yang aqra'u, naqra'u, semuanya wujuban. Takdiruhu anta. Assalam maf'ulun bihi mansub wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahirah. Nah, sant.